تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Baik, kata beliau qala hadatsana Safwan bin Salih qala hadatsana Al-Walid. Ini Al-Walid bin Muslim ya. Ad-Dimashqi dari Dimaskus. Kata beliau ra'aitul Auza'iyya wa Sa'id ibn Abdul Aziz wa Ibn Jabir wa Laits ibn Sa'ad wa Bakr bin Mudhar. Ini ulama-ulama ya. Yang beliau sebut ada 5 orang. Al-Auza'i ini imamnya yang paling besarnya. Sa'id bin Abdul Aziz, Ibnu Jabir. Ibnu Jabir Abdurrahman bin Yazid bin Jabir ya. Ya. Kemudian Al-Laits bin Sa'ad, Bakar bin Mudhar. 5 orang dia lihat. Fakanu yusalluna bainat tarawih. Mereka semuanya ini salat antara 2 tarawih. Antara tarawih. Jadi dulu itu kalau mereka salat khususnya di 10 hari terakhir, kan mereka ingin menghidupkan seluruh malam. Setiap rakaat ada jedanya istirahat. Ya kadang imamnya dia beri jeda supaya orang bisa istirahat ya. Ada waktu. Waktunya ini kan kadang kosong ya, panjang. Apakah boleh dia menunggu? Daripada saya menunggu, ya saya sholat lagi. Nah, di sini dikatakan 5 imam ini mereka sholat antara jeda-jeda ini. Nah, itu menunjukkan dibolehkannya. Ya memang dibolehkan karena memang asalnya tidak ada larangannya di dalam hal itu. Dan asalnya memang sholat malam itu boleh lebih dari 11 rakaat. Sebagaimana yang telah kita terangkan. Kemudian hadits yang terakhir kata beliau rahimahullah, haddatsana Qutaibatu qala haddatsana Khalid bin Abdullah. Ini Khalid bin Abdullah Tahan an Khalid al-Hadda. Ini Khalid bin Mihran al-Hadda. Itu kadang di Sunan Nabi Daud itu dibilang begini. Misalnya qala haddatsana Qutaibah an Khalid. Ya. Kalau di kalangan ahli hadits dia tidak perlu ditafsirkan itu Khalidnya siapa. Karena sudah dikenal. Khalid yang pertama Khalid bin Abdullah Tahan. Khalid yang kedua Khalid bin Mihran al-Hadda. Al-Hadda itu artinya tukang sepatu. Tahu artinya tukang sepatu? Ya, bukan karena beliau keahliannya tukang bikin sepatu. Tapi karena rumahnya itu di kompleks tukang bikin sepatu. Makanya di kalangan ahli hadis dikenalnya al-Hadda, tukang sepatu. Maksudnya di kompleks tukang sepatu dia tinggal. Di tempat tukang orang-orang yang bikin sepatu melekat ya. Jadi memang kadang gitu ya, tetangga rumah kita saja begitu ininya, kita bisa dinisbatkan ke sana. Apalagi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, ya bisa-bisa kita dinisbatkan kepada orang yang tidak benar juga. Jelas ya. Makanya dari tengah para ulama itu dijaga pergaulan, dia tidak duduk dengan ahlul bidah, tidak duduk dengan orang-orang yang fasik dengan ini. Sebab itu pergaulan bisa mempengaruhi agama dan hati seorang. Iya. Dari Abi Ma'asyar, An-Nabi Ma'asyarin, Abu Ma'asyar namanya Ziyad bin Kulayb Al-Hamdali. Thiqah. An-Ibrahim, dari Ibrahim. Ini Ibrahim Ibn Yazid An-Nakhai, imamnya negeri Kufah. Innahu kana la yara ba'san ayyakumar rajulu baina tarwihataini. Beliau memandang tidak apa-apa seorang itu melakukan sholat lagi antara 2 sholat, antara 2 rakaat tarawih. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kan begitu itu. Tarwihat. Antara 2 ini di sini boleh sholat, enggak apa-apa. Menurut Ibrahim An-Nakhai. Fa idza qama al-imam dakhala ma'akum fi shalah min ghairi an yarka. Ya. Kalau misalnya imam itu sudah berdiri, maka dia masuk bersama mereka. Langsung masuk bersama imam tanpa dia harus rukuk. Maksudnya kalau dia sedang sholat, tiba-tiba imamnya sudah mulai, nggak ada masalah, langsung saja ikut. Nggak perlu dia rukuk dulu, dia selesaikan sholatnya baru dia ikut imam. Nggak perlu, langsung dia ikut, nggak apa-apa. Kenapa? Sebab sholatnya sama, sholat malam juga. Jelas ya. Ini kalau memang rakaatnya sama. Tapi kalau rakaatnya baru 1, imamnya sudah mulai, dia ikut imam 2, berarti dia jadi ganjil kan begitu. Padahal sholat malam itu asalnya genap-genap kan, ganjil nanti kalau sholat witir. Baik. Akhiru makana indal khiraki min kitabis siyam lil firyabi majlis imla min hadith firyabi wabil isnad. Ini akhir ya dari buku ini. dari rawinya Al-Khiraqi. Ya wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat untuk kita semua kemanfaatan dan keberkahan dari apa yang kita baca dari buku ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan di dalam mengamalkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita keberkahan di dalam umur ini, memudahkan kita semua memasuki bulan Ramadan dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang beruntung, dan orang-orang yang diampuni dosanya di bulan Ramadan, dimuliakan dengan sorga Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu ta'ala alam.